بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Di perjumpaan yang lalu kita telah masuk bab an-nasihah dan kita telah membaca tiga ayat yang dibawa oleh Imam Nawawi sebagai dalil. Maka pada kesempatan sekarang ini kita masuk salah satu hadis yang dijadikan dalil oleh Imam Nawawi dalam bab an-nasihah. Qala al-imam Nawawi rahimahul ta'ala Yahya bin Saraf Abu Zakaria dalam kitab Riyadhus Salihin Amal Ahadith Fal Awal An Abi Ruqbah An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari رضي الله عنه أنا نبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم dalam hadis Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari ini radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW suatu hari berkata ad-dinu nasihat, agama adalah nasihat. Apa isinya agama? Agama itu adalah nasihat. Sebagian ulama mengatakan ad-dinu nasihat artinya semuanya agama adalah nasihat. Sebagian mengatakan ad-dinu nasihat adalah sebagian besar agama adalah nasihat. Isi dari agama ini mayoritasnya adalah an-nasihat. Sehingga nasihat itu punya peranan porsi yang besar dalam agama ini. Dengan demikian setiap saatnya kita selalu mendapatkan nasihat, nasihat, dan nasihat. Karena agama ini adalah dipenuhi dengan nasihat, maka setiap saat kita selalu akan mendapatkan nasihat demi nasihat dari agama ini. Qulna liman, kata para sahabat bertanya kepada Rasul, buat siapa ya Rasulullah nasihat itu? Lillahi, yang pertama adalah lillah, yang kedua adalah likitabihi, untuk kitabnya Allah, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin-pemimpin Islam, yang kelima adalah wa'ammatim, dan umatnya semua. Rawahu Muslim. Ikhwani fillah a'azani Allah iyyakum, yang perlu kita pahami, kalimat nasihat hendaknya tidak diterjemahkan dengan kalimat nasihat seperti bahasa Indonesia yang punya makna terbatas sekali. Kalimat nasihat dalam bahasa Indonesia cuma punya makna arsyada wa wa'adha. Artinya memberikan petunjuk, memberikan arahan, memberikan nasihat. Itu pengertian nasihat dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, makna itu adalah makna kecil, bukan makna luasnya. Makna itu ada, tapi itu salah satu makna dari makna an-nasihah. Sementara, kemarin juga telah kita singgung makna an-nasihah. Di antara makna nasihat adalah ikhlas lillahi ta'ala. Adalah apa? Ikhlas, yaitu membersihkan, menyempurnakan. Juga ada unsur lahu waddu, rasa cinta, rasa sayang, rasa suka. Itu salah satu makna an-nasihah. Ikhlas artinya bersih, membersihkan, memurnikan. Arti ikhlas dan arti wad yang seperti ini digunakan untuk ketika nasihat itu untuk Allah dan kitabnya dan rasulnya. Makna lain adalah al-ikhlas adalah merapat, mendekatkan diri. Makna ini pula ketika an-nasihah lillahi wali kitabi wali rasulihi. Jadi ikhlas itu ketika berhubungannya dengan Allah dan kitabnya dan rasulnya. Juga al-wad diperlukan ketika kita ikhlas lillah wali kitabi wali rasulihi, dan juga makna merapat. Karena ketika seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, dituntut untuk nasihat lillah wali kitabi wali rasulihi adalah kita mengikhlaskan diri dalam ibadah kepada Allah. Kita mengambil petunjuk ikhlas kepada kitabnya dan juga atas dengan petunjuk rasulnya. Walhasil, ketika kita menunaikan ibadah ini, kita membutuhkan an-nasihah, menunaikan, artinya menunaikan hak-hak Allah, hak-hak rasulnya, hak-hak kitab dengan baik. Mari kita lihat syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Zakar al-mu'alif rahimahullah ta'ala fi bab an-nasihah. Mu'alif Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab nasihat ini thalatha ahadith, menyebutkan tiga hadith. Al-hadith al-awwal an Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu. Hadith yang pertama adalah hadith yang tadi kita baca, yaitu hadithnya Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Nabi SAW qala ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah. Karraha thalathan sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengucapkan ad-dinu nasihah, di riwayat lain disebutkan terulang tiga kali. Ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, ditekankan. Pengulangan tiga kali ini li'ajli yantabih al-muqatib was-sami' hatta yatalaqqa ma yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam bi-intibah. Adanya pengulangan ini adalah dalam rangka agar orang itu mempunyai perhatian penuh, mau mendengar apa yang disampaikan berikut ini. Yang pertama Nabi katakan ad-dinu nasihah, global, umum. Setelah orang mulai perhatian, tertarik dengan ucapan itu sampai bertanya, liman ya Rasulullah? Kulna liman ya Rasulullah? Maka baru dirinci. Karena orang ketika itu telah siap mendengar rinciannya. Karena Nabi SAW memulainya dengan ucapan ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah. Pengulangan 3 kali agar orang siap mendengar apa yang akan diuraikan Nabi dalam bentuk rinciannya. Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimmatil muslimin wali ammatihim. Khamsa asya hiya mahal nasiha. Ada 5 tempat di situ tempatnya an-nasiha. Wa nasiha lil azza wa jalla takunu bil ikhlas lillahi ta'ala. Nasihat lillah, yaitu dengan ikhlas lillahi ta'ala. Jadi jangan sampai salah paham mengartikan nasihat dalam arti yang sempit. Kalau orang mengartikan nasihat dengan arti yang sempit, enggak ketemu makna an-nasihat di dalam hadis ini. Masa kita nasihatin ke Allah? Sementara makna nasihat di sini adalah al-ikhlas lillahi ta'ala wa na'budu lahu mahabbatan wa ta'ziman. Dan juga makna yang berikutnya adalah kita beribadah kepada Allah didasari dengan rasa mahabbah wa ta'ziman. Rasa cinta, rasa pengagungan. Itu termasuk makna nasihat kepada lillahi. Li'anna Allah azza wa jalla yata'abbad lahu abdan mahabbatan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala diibadai oleh seorang hamba harus dengan dasar mahabbah, rasa cinta. Ketika kita beribadah kepada Allah, yang dituntut kepada kita adalah hadirnya rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqum bi awamiri talaban lil wusul ila mahabbatihi azza wa jalla wa ta'ziman. Maka kita menjalani apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita agar kita memperoleh kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa cinta kepada Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayantahi inda maharimihi haufan minhu Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita berhadapan dengan apa-apa yang Allah haramkan, kita berhenti, tidak melanjutkan. Kita merasa takut untuk terjatuh pada perbuatan yang Allah haramkan. Kita tidak berani melanggar. Karena adanya rasa cinta kepada Allah, berharap memperoleh cintaan dari Allah, dan merasa adanya ta'zim ketika kita beribadah kepada Allah. Efeknya adalah atas apa-apa yang Allah haramkan, kita juga akan takut. Kita bisa melihat ketika kita mencintai sesuatu, kita juga takut luput dari apa yang kita cintai. Kalau kita punya baju yang baru, bagus, yang kita senang padanya, maka kita juga takut kalau baju itu rusak. Maka kita jaga dengan baik. Kalau kita punya kendaraan baru, kita senang, cinta pada kendaraan itu, maka kita juga takut kalau terjadi sesuatu pada kendaraan itu, kita jaga, hati-hati. Ketika kita beribadah kepada Allah didasari oleh rasa cinta, maka kita juga akan menjaga apa-apa yang menyebabkan Allah murka. Sehingga atas apa-apa yang penyebab Allah murka, yaitu keharaman-keharaman yang Allah telah tetapkan, kita pun takut terjatuh padanya. Syekh rahimahullah mengingatkan kepada kita agar ketika kita beribadah kepada Allah didahulukan, diingatkan kita semua. Sehendaknya kita beribadah kepada Allah dalam keadaan kita mengagungkan dan hadirnya rasa cinta kepada Allah. Kita sholat karena kita cinta kepada Allah, kita mengagungkan Allah. Kita berpuasa karena kita cinta kepada Allah, karena kita mengagungkan Allah. Kita berkorban karena kita cinta kepada Allah dan mengagungkan Allah SWT, berharap mendapatkan balasan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah telah mengatakan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ketika kita mengikuti Rasul, artinya beribadah kepada Allah dengan benar sesuai tuntunan Rasul, maka akan menyebabkan Allah cinta pada kita. Bukti kita cinta kepada Allah adalah kita mencintai Allah dengan sebenar-benarnya, dengan mengagungkannya, dan dibuktikan ketika kita beribadah ada hadir rasa cinta kita kepada Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasiha lillahi ay yakuna insan daiman dzakiran li rabbih. Di antara nasihat lillah adalah hendaknya manusia, seseorang itu selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Mengingat Allah itu bisa dengan kalbunya, walisan, wajawarihi. Bisa dengan kalbu, bisa dengan lisan, dan juga anggota badan kita. Semuanya harus kita tunjukkan bahwa kita selalu berzikir kepada Allah SWT. Zikir dalam arti luas. Zikir bukan cuma sekedar dengan lisan, tapi lisan juga iya, kalbu dan jawarih kita. Amma bil qalb fa innahu la huduri dzikrihi. Adapun dengan kalbu, enggak ada batasannya, luas sekali kita berzikir kepada Allah. Waktunya juga panjang sekali, semua waktu hampir-hampir. Wal insan yastati ayyadhkurullah biqalbihi ala kulli hal. Manusia bisa berzikir kepada Allah, mengingat Allah itu dalam keadaan apapun kalau dengan kalbu. Zikir dengan kalbu itu kapanpun, dalam keadaan apapun, berbaring, duduk, berjalan, berlari, di atas kendaraan, di rumah, di pasar, dimanapun. Dia bisa berzikir kepada Allah kalau di dalam kalbunya. Wa fi kulli ma yasha wa fi kulli ma yasma. Setiap kondisinya dia bisa berzikir dengan kalbunya. Li'anna fi kulli syai' lillahi ta'ala ayatun tadullu 'ala wahdaniyatihi wa 'azamatihi wa sultanihi. Karena atas segala sesuatu ada tanda-tanda kebesaran Allah, tentang keesaan Allah, tentang keagungan Allah atas kekuasaannya. Yufakir fi khalqis samawati wal ard. Dia bisa merenungi atas ciptaan-ciptaan Allah yang di langit ataupun yang di bumi. Yufakir fil layli wan nahar. Dia bisa berpikir di malam hari ataupun di siang hari. Yufakir fi ayatillahi minasyams wal qamar wan nujum wal jibal wasyajar wad dawab wa ghairi dzalik. Dia bisa Dia bisa merenungi ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, makhluk-makhluk Allah. Baik itu matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, wasyajar, wadawab, waghairi dzalik, pohon-pohonan dan hewan-hewan. Semuanya bisa menjadikan apa sebab kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalbu, ketika kita melihat matahari, kita bisa mengagungkan Allah. Subhanallah, ciptaan Allah segitu besarnya. Berarti apa yang kita lihat di bumi ini enggak ada apa-apanya. Sementara banyak hal yang kita lihat di bumi ini besarnya luar biasa, kita merasa kecil sekali. Ketika kita pergi ke gunung, rasanya kita kecil. Ketika kita melihat luasnya lautan seperti itu, kita gak ada apa-apanya. Ternyata makhluk-makhluk Allah ini dibandingkan yang lainnya, ini kecil. Yang kita anggap besar itu, alangkah agungnya Allah Subhanahu wa taala. Kalbu kita bisa berzikir dalam seperti itu. Ketika kita berjumpa dengan malam, ketika kita berjumpa dengan siang, ketika kita melihat ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya, bahkan ketika kita di kamar, kita bisa melihat keagungan, kita bisa berzikir. Katakanlah nyamuk, kita bisa melihat subhanallah, ciptaan Allah sekecil itu. Seberapa otaknya? Bagaimana ototnya, seberapa, sebesar apa ototnya yang gerakkan kaki-kakinya dan badannya semua itu? Badannya sendiri kecil. Belum ternyata nyamuk yang kecil itu masih ada hewan-hewan lain yang kecil, yang lebih kecil, jauh lebih kecil dari itu, dari makhluk-makhluk Allah. Ini semua bisa menjadikan kita berzikir kepada Allah SWT, mengingat Allah betapa agungnya, betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ciptaannya dari yang paling kecil sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya yang sulit untuk kita gambarkan. Fa yuhaddits hadza dzikran lillahi azza wa jalla fi qalbihi. Maka adanya perbincangan di kalbu ini merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengagungkan Allah karena itu semua. Wa minan nasiha lillahi an takuna ghairatuhu lillahi fayughar lillahi azza wa jal idza intahakat al maharimi. Di antara bentuk nasihat lillahi taala adalah ketika kita cemburu, cemburunya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Cemburu di jalan Allah adalah ketika apa-apa yang Allah haramkan dilanggar oleh manusia, kita cemburu. Di antara bentuk nasihat kita lillahi ketika perkara-perkara yang Allah haramkan dilanggar, kita jengkelnya luar biasa. Hati ini mendidih, tidak terima, kita enggak suka. Hati ini merasa menentang dan tidak suka terhadap perbuatan itu. Adanya rasa cemburu di hati. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam hakadha fa innahu alaihi sallatu wasallam kana la yantaqim li nafsi abadan rasa cemburu, ghirah lillah, itu telah dilakukan oleh Nabi SAW. Itulah sifat, salah satu sifat Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah marah, emosi, kalau urusannya masalah pribadinya dihina. Mahma qala an-nas fihi la yantaqim li nafsihi, apapun yang orang itu katakan tentang dirinya, maka Nabi alaihi wasallam berupaya untuk tidak marah karena dirinya. Ini contoh yang perlu kita contoh. Kalau kita mengharap tidak mendapatkan ucapan dari manusia, tidak dicemooh oleh manusia, maka siapa di antara kita yang selamat dari cemoohan orang? Sementara Nabi kita, manusia yang paling terhormat, yang paling sempurna akhlaknya, ternyata masih mendapatkan ucapan dari manusia, tidak selamat. Apalagi diri kita. Ini pelajaran bagi kita semua dan antum para calon da'i, lebih-lebih da'i pasti akan mendapatkan cemoohan. Itu hal yang semestinya. Nabi alaihissalam tidak pernah marah karena dirinya. Walakinnahu idza intuhikat maharimillahi sara ashadun nas intiqaman mimman yantahik haramatullah ta'ala. Akan tetapi ketika yang dilanggar adalah keharaman Allah, maka Nabi menjadi orang yang paling keras marahnya, tersinggungnya atas orang yang melanggar apa-apa yang Allah haramkan. Fayughar insan ala rabbihi fala yasma ahadan yusabbullahu aw yashtam yastamullahu ay yastahzi billahi illa ghara min dhalik. Maka tidaklah seseorang mendengar ketika ada orang lain mencerca Allah, menghina Allah, memperolok Allah, maka dia seharusnya cemburu karena itu. Hatta idza kana lahu ay yaqtulahu qatalahu. Kalaulah dia memeranginya, maka dia diperangi. Li anna hadza min an-nasiha lillahi azza wa jal. Karena ini termasuk nasihah lillahi azza wa jal. Jadi bentuk nasihah lillahi tadi telah dicontohkan oleh Syekh. Yang pertama, ketika kita beribadah didasari oleh rasa cinta dan ta'zim. Yang kedua, bentuk nasihat lillah adalah selalu mengingat Allah. Yang ketiga adalah rasa ghirah, rasa cemburu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat sekarang, wa minan nasiha lillahi ayadubba an dinillahi ta'ala alladhi syara'a li ibadihi. Fayabtilu kaida kaidin wa yuraddu ala al-muhaddi al-mulhidin alladzina ya'riduna dini ka'annahu quyud. Di antara bentuk nasihat lillah adalah memberikan bantahan pada orang-orang yang mulhid yang terus-menerus menyerang syariat Islam, syariat Allah, yang mereka menganggap bahwa agama ini adalah belenggu. Mereka mengatakan, mengatakan bahwa manusia asalnya merdeka, tapi karena agama diikat, selalu dikembar-gemborkan hak asasi manusia. Bebas manusia itu hak asasi manusia. Mau beribadah, tidak beribadah, hak asasi dia. Mau mabok-mabokan, mau tidak mabokan, hak asasi. Mau berbuat zina, enggak zina, itu hak asasi. Dan itu diperjuangkan oleh lembaga-lembaga resmi internasional dalam menghancurkan agama Allah. Tujuannya adalah itu, menghancurkan agama Allah. Sampai-sampai kedutaan Inggris yang ada di Indonesia, di Jakarta, berani mengibarkan bendera LGBT dalam rangka memerangi syariat Islam, mempropagandakan LGBT. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lah kita, salah satu bentuk nasihat adalah membantah mereka. Manusia hakikatnya yataqaddi lillahi azza wa jal wa billahi wa fi dinillahi. Manusia itu hakikatnya adalah dia terikat dengan Allah azza wa jal, dengan agama Allah. Wa man lam yataqayyad bihadza taqyid taqayyad lisyaitan, barang siapa yang tidak terikat dengan Allah, dengan dinullah, maka dia akan terikat, terbelenggu oleh syaitan. Itu pasti. Tinggal kita memilih. Hanya ada dua pilihan. Ima kita terikat dengan Allah dan agamanya, atau kita terikat dari syaitan. Barang siapa yang luput minta merdeka dari agamanya, merdeka dari Allah, maka pasti dia akan terjajah oleh syaitan, akan diikat, terbelenggu oleh syaitan. Wa fi hutuwati syaitan, dia akan terikat dari jalan-jalan syaitan. Li'anna nafs hamamatun daiman, fala taskun nafsu ahadan abadan, bal labudda an takuna laha hamam fi ay syai'in, imma fi khair, imma fi syarr. Nafsu itu ada kecenderungan, tidak pernah merdeka mutlak. Pasti ada kecenderungan. Kecenderungan itu tinggal kadangkala ada kecenderungan kepada kebaikan atau kepada kejelekan. Tinggal nafsu kita yang mana ini. Tidak mungkin merdeka. Enggak mungkin. Enggak ada yang nafsu atau jiwa ini merdeka. Hanya ada pilihan. Merdeka dari syaitan, dia terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau dia memerdekakan diri dari Allah, dan itu tidak mungkin, dia akan terikat dengan syaitan, wal iyadzubillah. Wa ma ahsanul qaul Ibnu Qayyim rahimahu taala wa ma ahsanul qaul Ibnu Qayyim rahimahu taala fi nuniyah haitsu qaal harabu min rifqin ladhi qalaqu lahu wa balu bi rifqin an-nafsi wa syaitani. Harabu min rikin alladhi khalaqahu. Manusia, banyak di antara manusia yang mereka lari memerdekakan diri dari perbudakan yang dia diciptakan untuknya. Sementara dia justru masuknya ke perbudakan nafsu wa syaitan. Itulah kondisi manusia. Banyak di antara manusia dia ingin merdeka dari keterikatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin menjadi budaknya Allah, padahal manusia diciptakan menjadi budaknya, jadi hambanya Allah. Dia lari dari ini justru menjadi budaknya syaitan dan hawa nafsunya. Harabu min rifqin alladhi khalaqahu lahu ma huwa rifq alladhi khalaqna lahu. Ketika seseorang itu lari dari perbudakan yang dicipta untuknya, maka saya bertanya, tahukah Anda apa yang dimaksud perbudakan yang dia diciptakan untuknya? Itu firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin-jin dan manusia kecuali mereka untuk beribadah, menjadi abdnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah artinya menghamba. Hamba adalah budak. Kita diciptakan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan untuk menjadi budak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jadi budak Allah dengan sebenar-benarnya, maka kita tidak menjadi budaknya syaitan ataupun manusia. Kalau kita telah menjadi budaknya Allah dengan sebenar-benarnya, maka kita menjadi orang yang paling merdeka. Lakinnahum harabu min hadzal rik alladhi huwa kamal al-hurriyah wa kamal as-sa'adah ila rik an-nafs wa syaitan. Kata Syekh menerjemahkan atau menafsirkan kalimatnya Ibnu Qayyim, akan tetapi manusia, kebanyakan mereka lari dari perbudakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Allah. Yang perbudakan kepada Allah itu adalah kesempurnaan kemerdekaan dirinya, kesempurnaan kebahagiaan, kemenangan. Dia lari dari itu. Justru dia masuk ke perbudakan nafsu dan perbudakan syaitan. Sekali lagi, manusia tidak mungkin bisa terbebas dari perbudakan. Tinggal kita memilih, akankah kita menjadi budaknya Allah Azza wa Jal yang dia telah menciptakan kita, yang dia telah memberikan rezeki kepada kita, yang dialah mengatur segala alam semesta, yang dialah menjaga kita. Kalau kita menghamba kepada Allah, maka Allah akan menjaga kita. Kalau kita lari dari perbudakan Allah, kita menjadi budak syaitan dan hawa nafsu. Maka syaitan dan hawa nafsu sesungguhnya adalah makhluk yang lemah. Sehingga tidak ada kemerdekaan baginya. Palsu kemerdekaannya. Kebebasan yang digambarkan adalah kebebasan yang palsu. Apa yang mereka katakan hak asasi manusia, hak asasi manusia, palsu isinya. Kebohongan. Sesungguhnya yang ada adalah perbudakan. Tidak ada hak asasi manusia atas orang-orang yang mempropagandakan hak asasi manusia, hak asasi manusia. Kepalsuan yang ada. Wa nafs na'udzubillahi min syarriha tashtariku al-insan wa tumli alayhi al-hawa fayakunu khadi'an lihawah wa idha ghalab al-hawa zal al-aql kama qala syair sakarani syakrul hawa wa syakrul madamah famata ifaqatul man bihi syakrani. Nafsu, yang namanya nafsu, menjadikan orang tunduk kepada hawa nafsunya, sehingga dia menjadi rendah di hadapan hawa nafsunya. Lah, kalau sudah hawa nafsu menguasai jiwanya, akal pun akan hilang. Yang pintar menjadi bodoh. Yang di hari kemarin ngerti al-haq, ketika sudah hawa nafsu menguasainya, dia jadi hilang akalnya. Gak tahu lagi tentang al-haq. Yang di hari kemarin dia benci pada satu perbuatan, ketika hawa nafsu telah menggerogotinya, menguasainya, maka dia pun terjatuh padanya. Maka perumpamaannya, seseorang yang terjatuh pada hawa nafsu seperti orang yang mabuk. Sehingga seorang syair mengatakan syakrani syakrul hawa wa syakrul madamah. Orang yang mabuk itu mabuk dua hal, dua kali mabuknya. Mabuknya hawa nafsu dan mabuknya karena minuman yang memabukkan. Kalau orang yang mabuk itu sebabnya adalah dua hal, bukan cuma sekedar karena minumannya dia mabuk, tapi sesungguhnya mabuknya karena dua hal. Hawa nafsunya yang membuat dia mabuk dan juga minumannya itu. Maka kapankah dia bisa terbebas dari dua penyebab mabuk itu, mabuk yang dua itu? Gak mungkin bisa seseorang terbebas kalau masih dikuasai oleh dua perkara yang menjadikan dia mabuk. Falhasil anna insan yata'abad illa azza wa jal la li nafs wa la li syaitan hatta yataharrar min al-quyut alladhi tadurruhu wa la tanfa'uhu. Yang jelas bahwa seseorang hendaknya dia harus beribadah kepada Allah azza wa jal. Menghambaklah seseorang itu kepada Allah azza wa jal, jangan kepada dirinya. Jangan pula kepada syaitan dia menghamba. Kalau seseorang murni menghamba kepada Allah, maka dia akan merdeka. Dia akan terbebas dari ikatan-ikatan yang membuat doror untuk dirinya, dari ikatan-ikatan yang tidak bermanfaat. Terakhir, wa minan nasiha lillah azza wa jalla ayakuna basan dinillahi fi ibadatillah fi ibadillah. Di antara nasihat kepada Allah adalah hendaknya dia menjadi basan. Agama Allah memberikan apa, menyampaikan agama Allah, mendakwahkan agama Allah kepada hamba-hamba Allah. Li'ana hadza maqam ar-rasul kulluhum. Karena ini adalah maqamnya para rasul. Wa hum du'at ila Allah yad'una an-nas ila Allah azza wa jal. Para rasul adalah du'at di jalan Allah. Mereka mengajak manusia kepada jalan Allah. Seperti yang Allah katakan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةِ. Kata Allah, sungguh telah aku utus di setiap zaman, di setiap umat, ada rasul yang mereka mengajak untuk beribadah kepada Allah, وَاجْتَنِبُ الطَّغُوتِ, untuk menjauh dari at-taghut, yaitu syaitan. Lah di antara manusia ada yang mendapatkan hidayah dari Allah lewat ajakan-ajakan para rasulnya. Dan di antara mereka ada yang tetap di atas kesesatannya. Kalimat faminhum ay minal umma allati ba'atsa fiha ar-rasul. Nas'al ta'ala ayahdiyana wa iyyakum siratal mustaqim. Inilah nasihat yang pertama, nasihat lillahi ta'ala. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kalimat an-nasihah lillahi ta'ala. Insyaallah di waktu yang datang kita lanjutkan hadis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah.